Wong wilahing ngawi genam mastu nomo sidam. Mastu silat-silat tondo wisisaning bisono-sono sinawang langen wiroto. Rawat-rawat alinum poko anenggih panti pundi kang kaikwadi doso purwo. Eko sawijia dilinuih doso 10 purwo bibitan. Panti wis ngarani sasono papan pramila sinebating papan sewu datan jangkep sadoso satu stan jangkep tigo. Senajan kathah bali wis ingkang ngaben cuki tapung taritis jejer yel wis mugi nupit adu pager nunggal pataran. Nanging boten kadi ing dalem ya wis mani kang hamengku gati. Senajan sang yang Surya Candra katemben ngemengaken Badra Irawan kadulu sangking mandrawa panti kang kacarios katawis sumorot kadya wayah gagat raimu. Pating glebyar pating paluncar mawa tujuan lai awit sangking daya pangribawaning putra penganten. Samatoro denyo lenggah sri temanten wonten dampari nenggu kinebutan patah sakembaran kawuryan yayah narindro kang dawek siniwoko mawi laring manyuro kungas ngambar gandaniro ngambararum ngeba isa seno pahargian. Sarwa biur gemebyar busanane indah asli lalah kawuryan alah kono punika candranipun temanten. Temanten kakung agem kutha kanigoro pinitip rukmi gineteng pinate retno kumala. Sesumping sekar kantil datan kantun ngagem sangsangan kencana. Ingkang kinarya rebut asri kalian sangsangan puspa rinonce. Mungging jonggo lumebering pamidangan. Kawuryan yeglo sasapak soko ingkang mijil saking situ Bondolayu. Wimbu hakaryo pantese temantene kagung ageman warni kresno sinulaming benang prodo kencono pating celoro cahyane sumunar katon tejane paning setin desa buk baludru wangingan marongkola barang ukiran unggak semi. Duwung rinenggo puspa rinonce ebah-ebah kinarya lumaksana kadulu hami mbuhi pekik warnane penganten kakung nyamping sida mukti pinaroda kencana kembar kaling kang garwa pratandha lamun sumedya gesang sesarengan gayuh kamukten lan kautamen ngantos kakinini sedeng dedeg piadegi amantesi sembodo genging sari rosolah bawani nansah nuju prono lah puniko warnani penganten putri dasar karenggo busono kang sarwa sarwiya dipeni anom dasari ruruh ladak pasmoni sulistya rupane endah warnane opo to busanane ngagem cecunduk wulan tumanggal tinarites sesutyo pinatut kelawan tunduk mentul ingkang tansah hebah-hebah kinarya lumaksana. Kacandra pindhawa ngayu kang ngawe-awe bedangane. Ukel rinenggo kanang puspita endah kawuryan asri dinulu. Sangsangan rukmi gineteng kinarya tiba ndodo. Pinate sesutya satu hakarya pingin ingkang samya humiyat. Busana landhung awarna langking sinulaming benang kencana kembar padha kagunge. Kacetha lamun temanten sekalian wis satruju boboting katresnan. Kacandra pindha gagak raton gagak wis ngarani Kukila kang awarni langking raton padha royoman. Mila jroning siniwaka tansah kawistara pepuletan. Lenggah jajar datan ginggang sarambut pinara sastra. Dasar tir podo irengisir podo senenge lamun katon rendahing penganten putri pindo silustianing rojo putri kang dawek manjing indatu loyo dedek piadegi pidekso enenggi hangringin sungsang kulit kadyo masinang ling remo memak ngembang bakung ngandanan dan anut ombak ing narmodo jonggo ngulan-ulan pangarasan duren sajuring wajoro tolir miji timun grono angrunggih lati manggis karengat palara panan lo cendan mikidep tu mengeng tawang imbo njalirit lir wulan tumanggal talingan dresti hanya mur kuping ati-ati nguduk turi sutyo kawis torangi ditendamar kanginan nenggih blalak-blalak bawang sebungkul idep tu mengeng tawang pamit dengan raju mas elengen gendewo pinentang pucuk ing rati anamucuk ribu puspito payu doro nyengkir gading pocong manja ngilang bangkean mengkik-mengkik nawon kemit pupuni ngembang kudak sukuni anyudang walang jejempolane sikil tingoto pindo sirai ulo cabe dasare wong ayu kaladu ingang rumpoko umpomo penganteniku pradopo prasasat suruh lumah lawan kurebe beda wujude parandene kalamun ginigit podo rasane sajuga jejer priya satunggal jejer wanita nanging kekaliye wis manunggal tekad tinapi cipta rasa budi miwah karsane arsa wetahang gayuh marang utamaning gesang wonten bebrayan agung ing cipta nyawiji jroning jejodohan wewaton rumangsa handar dene hang rungkep miwah mulat sarira hang rasa wani layak yen kadhi mangkono lekasi risang temanten tatelo bangkit ing tembe dadi tepo palukening bebrayan ngagem kebayak landung rinenggo benang apindo saloko katingal menawi penganten putri ngenengaken tata krami lan kiyat dadi wadahing wewadi bisa setiti gemi nastiti surti lan ngati-ati jumbuh kalian ungeling ketawang Sri Narendra temanten kekalih lenggahing gampari nenggo keapit awaroro kalih ingkang dadya pangapiting penganten nggih ingkang kawasto patah kembar busono kembar dedek piadek kembar solah bawa miwah kembar warno umpami katondro sang patah sakembaran pindo betari waruju kangangi jawantah samyo gegojegan parandiri datan saru lamun genulu poro pamiyarso kapunggal semanten rumiyin condro jumenengan kita lajengaken condro salajengipun lumantar gending Sri Widodo nuwun.